joder. Ok. Seribu satu macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Seribu satu macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Yang halal, ada cara yang haram. Silakan mau pilih cara mana. Namun semua cara ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan manusia. Lagi Bang Sodin. Seribu satu macam itu bidang pekerjaan, dari menjual koran sampai jual kehormatan. Oh. Seribu satu macam cara orang mencari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Rasari Bangsa Deng Awan Manda Koyang. Apalagi yang halal. Jangan didengar. Jangan didengar, itu sangat tidak benar. Jangan didengar. Jangan didengar, itu sangat tidak benar. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang haram. Zaman yang edan, kita jangan jadi setan. Zaman yang edan, tuh. Zaman yang edan, kita jangan jadi setan. Siapa meninggalkan yang haram karena takut kepada Tuhan, pasti paginya akan digantikan rezeki yang halal yang digandakan, insya Allah. Seribu satu macam itu bidang pekerjaan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Seribu satu macam cara orang mencari makan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Bidadari Amanda, tunjukkan kemolekanmu. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan didengar. Cukup, cukup. Jangan didengar, itu salah tidak benar. Jangan didengar. Zaman ini sudah edan, jujur tidak makan.